Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi suri tauladan dalam mengamalkan kitab suci Al-Quran. Pada hari ini kita mengkaji surat Yunus ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum man yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubasyurun. Di antara mereka ada yang melihat kepadamu, apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Bila pada ayat 42 dari surat Yunus disebutkan, wa minhum may yastami'una ilaika afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun, di antara mereka ada yang mendengarkanmu, apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti. Kalau kita rujuk satu ayat sebelumnya lagi, kita akan menemukan fa in kazzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jikalau mereka mendustakan kamu, katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang saya kerjakan dan saya pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan masyarakat yang sebagian beriman dan sebagian kufur terhadap risalah misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sejak zaman Nabi Adam AS dan seterusnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kebaikan pasti ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Begitulah konsekuensi dari kehidupan. Ada yang senang dengan kebaikan, ada yang senang dengan keburukan. Maka konsep Islam dalam melihat keberagaman sikap manusia ini jelas sekali pada ayat 41 yang lalu disebutkan, li amali walakum amalukum, bagiku amalku dan bagimu agama, bagimu amalmu. Di ayat yang lain disebutkan, lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Ini mengisyaratkan bahwa semuanya terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penilai. Ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Karena apa? Karena banyak sekarang orang yang beriman, berislam, akhirnya merasa dia melebihi Tuhan. Dia yang menilai benar salah orang lain. Saya rasa tidak demikian. Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada kita, diajarkan Allah, dan dia mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan masalah penilaian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Tuhan bagaimana penilaiannya. Karena apa? Karena yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan, orang lain perbuat dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Maka ketika ditemukan pada ayat 43 ini, ada manusia yang melihat dan akhirnya beriman. Itulah umat Islam. Ada juga orang yang melihat tetapi tidak beriman kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena imannya tertutup. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Allah telah menutup hatinya. Karena apa? Karena mereka menutup hati mereka, maka Allah pun menutup hatinya. Ala kulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, penglihatannya, ada tutup. Walahum azabun azim bima kanu yakzibun, dan mereka mendapat azab yang besar karena mereka mendustakan Allah. Jadi di sini disebutkan ada orang melihat sosok Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad hidup seperti Abu Jahal, tapi kita menemukan bahwa Abu Jahal akhirnya pun mati dalam keadaan kafir. Dan sosok seperti Abu Jahal bukanlah satu orang, masih kita menemukan di masa Nabi Muhammad hidup dan di masa Nabi Muhammad wafat setelah beberapa saat kemudian kita menemukan banyak juga orang yang mati dalam keadaan kufur. Karena apa? Karena hidayah yang bisa memasukkan ke dalam hati seseorang bukanlah Nabi Muhammad tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat pluralitas keberagaman umat beragama di Indonesia ini yang harus disikapi dengan tidak menjustifikasi seseorang. Iya. Memang permasalahannya selama yang kita ketahui ini yang berkaitan dengan ayat ini adalah kebanyakan manusia kalau sudah merasakan, ini merasakan, merasakan bahwasanya tingkat yang paling tinggi dia merasakan ibadahnya itu, dia sudah dapat mengukur. Inilah sebuah kesalahan sebetulnya. Kenapa saya mengatakan ini begitu sangat yakin berupa kesalahan? Karena yang namanya apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja. Kadang-kadang musibah itu disebabkan oleh perbuatan dan sikap laku manusia. Kadang-kadang juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini bukan atas kehendaknya, tapi karena atas kehendak setan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itu hambaku tidak akan pernah engkau berhasil menggodanya. Tapi walaupun begitu, kalau engkau tidak percaya silahkanlah. Ini kan merupakan rahasia, Ustaz. Tapi ketika sakit Nabi Ayyub alaihissalam ini, banyak sekali orang yang mencemoohkan dengan mengatakan sholatnya lah tidak pernah betul, dengan mengatakan lah mungkin selama ini ibadahnya hanya untuk dilihat zahirnya saja, dan macam-macam dugaan-dugaan manusia. Begitulah manusia memandang segala sesuatunya, padahal itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hal-hal yang sudah jelas. Kalau lari dari akidah, kalau tak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu sudah dikatakan keluar dari golongan umat Islam. Dan arti kata kafir. Adapun dalam hal kita beribadah, kita tidak tahu. Karena banyak juga orang yang rajin beribadah, akhirnya dia mencekam di dalam hatinya sebuah sifat ria, ta'ajub, sombong, disebabkan karena dia selalu beribadah, seakan-akan Allah sudah menjaminnya. Orang yang dijamin Allah itu adalah orang-orang yang mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Untuk menciptakan ikhlas inilah perlu proses terus, tidak hanya sampai di situ, kan begitu Ustaz? Benar. Jadi seakan-akan begini Ustaz, sudah ibadah hari sudah mantap, besok-besok gimana lagi, kan gitu. Atau seperti orang yang masuk penataran, istilah seperti halnya ISQ misalnya, kan gitu. Ini kan sangatnya bagus sekali. Apakah sampai di situ saja yang dinamakan keimanan itu? Tidak, kan begitu. Dia perlu proses. Proses inilah yang mesti kita jalani dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali yang disampaikan Ustadz Fajrul. Maka di dalam buku-buku klasik kita menemukan bahwa orang yang berilmu itu lebih dimuliakan daripada orang yang beribadah. Bahkan dibilang satu yang berilmu itu sama lebih baik daripada seribu yang beribadah. Kenapa? Karena beribadah itu tidak menjamin bahwa dia itu berdasarkan ilmu. Tapi orang yang berilmu itu akan melakukannya berdasarkan ilmu, peribadatan yang dilakukan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Sehingga kita menemukan orang yang berilmu dapat orang yang berilmu bila beramal, maka ilmu amalnya itu menjadi berkualitas. Tapi orang yang beribadah tidak berilmu, maka amalnya itu bisa tidak berkualitas. Kenapa? Karena memang terkadang dia tidak dibangun berdasarkan keilmuan yang mengarahkan dirinya kepada keikhlasan tadi. Keikhlasan itu adalah proses akhir dari keilmuan yang didapatkan oleh seseorang dalam beribadah. Maka ditemukan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menganjung orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang plus beriman tidak saja titik, tapi plus dia berilmu beberapa derajat. Jadi di sini membuktikan bahwa umat Islam boleh cinta kepada agamanya, dan itu wajib, saya rasa perlu. Tetapi cinta itu tidak harus akhirnya menendang sana sini, menyalahkan orang lain, membuat menyatakan menstempel ini sesat, ini tidak sesat, seakan-akan dia melebihi kriteria Tuhan. Sehingga dalam hal ini Yusuf Qardawi membuat suatu buku Zahiratul Ghulu fi Takfir. Terlalu mudah untuk mengkafirkan orang lain. Dan saya rasa sekaliber Syekh Yusuf Qardawi itu tidak formatnya untuk menyatakan ini kafir, ini tidak kafir. Akhirnya tugas institusi tertentu itu hanya menjadi stempel kafir tidak kafir, menjustifikasi orang lain. Saya rasa bukan itu, tapi dia lebih dari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad mengatakan, sudahlah, gak usah nilai orang. Fakulli amali walakum amalukum. Bagiku amalku dan bagimu amalmu. Terserah Tuhan. Sebagaimana kita menemukan senangnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini, Ustaz Fajrul. Iya. Itu pada waktu peristiwa haji yang akan kita lewati ini, yang mungkin kita lihat jemaah haji di Arab Saudi sana. Itu yang Syiah yang sebagian orang mengkafirkan dia, itu jemaah hajinya juga datang ke Masjidil Haram. Dan orang dan pemerintahan kerajaan Arab Saudi tidak bisa melarang mereka untuk tidak boleh masuk kalaulah dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Begitu juga Mu'tazilah. Begitu juga mungkin aliran yang tidak sepaham dengan Salafi. Begitu juga aliran Tasawuf, Sunni. Semua aliran dalam kerangka selama dia masih menyembah Allah dan kiblatnya kepada Ka'bah, dan dia masih mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka saya rasa tidak ada alasan untuk menjustifikasi mereka menjadi bagian dari kafir kharijal millah. Iya. Itu yang dapat saya lihat, Ustaz Fajrul. Begini Ustaz, ketika Allah berfirman wa minhum. Wa minhum ini kan di antara mereka, berarti tidak seluruhnya kan begitu. Maka ini adalah sebuah kebahagiaan kita juga. Mudah-mudahan yang sedikit itulah yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah ataupun syariat Allah yang turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayanduru ilaika. Mayanduru man itu siapa saja? Yang melihat ya. Yang melihat dalam arti kata siapa saja tidak melihat di sini status sosialnya. Iya. Karena yang Allah inginkan di sini adalah kesamaan dalam berbuat baik, menggali supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada unsur kelas, istilahnya kelas 1, kelas 2, atau tidak ada unsur yaitu untuk membedakan. Disinilah pentingnya di dalam ajaran Islam itu sehingga kita dapat bersatu. Seperti yang Ustaz singgung tadi, dengan orang-orang yang melaksanakan haji ini berpakaian ihram, seluruhnya siapa yang tahu bahwanya dia adalah seorang pejabat penting di pemerintahan. Tapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang paling terpenting. Jangan sampai, kan begitu Ustaz. Jangan sampai apa yang dimaksudkan Al-Qur'an ini, apa anta tahdil umya. Umya di sini bukan berarti dia itu hidup di dunia itu buta matanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah buta penglihatannya terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu la yubsirun, la yubsirun sini karena mereka tidak memperhatikan. Nah, sebetulnya banyak sekali hikmah yang terjadi di sana. Hikmah itu tidak bisa kita mendapatkan segala sesuatunya kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kajian ini jelas sekali afa anta tahdil umya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah sesat dan telah dibutakan mata hatinya dengan kekufuran. Kekufuran seperti sosok Abu Jahal, apalagi kita. Jadi kenapa kok dai tidak berperan banyak, kok tetap saja banyak kriminal, banyak kemaksiatan, banyak orang yang kafir? Karena apa? Jangankan para dai, para mubalig, para asatidz, para ilmuwan, para cendikiawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kalau bukan karena berkat ridho Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat memberi petunjuk kepada manusia. Jadi di sini tidak harus memojokkan para penganjur, karena sebenarnya yang diminta Allah bukan kuantitas banyak jumlahnya, tetapi kualitasnya. Di sini sangat jelas disebutkan ada yang beriman, yang beriman itulah yang kita kita pertahankan keimanannya, dan berdasarkan keimanan itu dia beramal, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal orang lain itu terserah orang lain dan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diminta pertanggungjawabannya terhadap amal orang lain terhadap diri kita. Itu yang pertama dapat kita simpulkan. Yang kedua, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya. Jadi jangan minta kepada ustadz, da'i, mubalik. itu semua penyampai. Sampai sosok Nabi Muhammad pun penyampai, disebutkan Rasulullah, utusan Tuhan. Nabi Muhammad bukan pemberi hidayah dalam arti sebenarnya sebagaimana Allah memberi hidayah kepada manusia. Yang ketiga, kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa ibadah itu dilakukan harus berdasarkan dengan ilmu dan wawasan. Karena apa? Karena dia akan mencapai ini tingkat keikhlasan, sebagaimana Allah menjunjung tinggi orang yang berilmu dan berwawasan. Yang keempat, tentu saja terakhir, jangan menjustifikasi menilai orang. Karena apa? Karena selama orang itu telah bersahadat dan menghadap kiblat ke Masjidil Haram, maka kita nilailah dia sebagai sosok muslim dan tidak bisa mengeluarkannya kharijal millah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khodar.